Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Hadirin ya Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung dan sebutkan satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan salah satu nikmat tertinggi adalah nikmat diberikan kesempatan belajar, nikmat menuntut ilmu dan mengejar ilmu nafi. Karena ilmu yang bermanfaat atau ilmu nafi lah yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Bahkan dijelaskan sebagian para ulama bahwa ilmu itu sendiri adalah kehidupan. Ilmu itu sendiri adalah kehidupan. Jadi orang yang tidak punya ilmu seperti orang yang tidak punya kehidupan, walaupun dia bergelimang materi, ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan sejati, kata para ulama. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan buat dia, maka Allah akan pahamkan dan buat ia mengamalkan ilmunya. Allah akan buat dia paham terhadap agamanya, dan Allah buat ia mengamalkan ilmu yang dia pahami tersebut. Dan itulah hakikat dari ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu banyak-banyaklah bersyukur agar Allah tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, kami akan tambah nikmat, atau aku akan tambah nikmatku, dan kalau kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid, maka azabku sangat pedih. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur agar Allah memberikan kita berbagai macam kenikmatan tambahan. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'an dalam bab memberikan kasih sayang kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan kasih sayang. Dan ini salah satu tarbiyah dari para ulama kita, bagaimana kita itu semakin bertambah ilmu kita, semakin bermental kasih sayang sama orang, mental penyayang gitu. Makanya dalam dunia ilmu itu kita mengenal sebuah kaidah, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu, sesama orang yang belajar, menjadi saling menyayangi. Karena memang ilmu itu berasal dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran adalah rahmah. Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sebuah kitab suci yang penuh dengan kasih sayang. Dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Maka tidak heran apa yang diajarkan adalah hal-hal yang penuh dengan nilai-nilai kasih sayang. Dan salah satu bentuk contohnya adalah bab yang sedang kita nikmati ini. Dan kita sudah sampai ke hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Kita masuk ke hadis tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, beliau menyampaikan wa'an Anas radhiyallahu ta'ala an. Dan dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi SAW bersabda, man ala jariyatain hatta tabluga ja'a yawmal qiyamah ana wa huwa kahatain wa dhamma asabi'ahu. Yang artinya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang mengurusi, menanggung, menjadi kafil dua anak perempuan, dua anak perempuan, maka atau mengurusi urusan dua anak perempuan sampai keduanya balik, sampai keduanya dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan kondisi ana wa huwa kahatain, aku dan dia seperti dua jari ini. Beliau menyatukan jari-jari beliau. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ala mengurusi urusan dua anak perempuan sampai anak itu balik, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi saya dengan dia, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti dua jari ini. Dan keterangan para ulama seperti jari telunjuk dan jari tengah. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kita akan masuk ke pelajaran hadis yang cukup singkat ini, tapi sangat dalam. Singkat tapi sangat dalam. Pelajaran yang pertama, hadirin sekalian, apa yang dimaksud dengan ala jariyatain? Ala itu dijelaskan oleh para ulama, qama alaihima bil ma'unati wa tarbiyati wa nahwihima. Ala itu artinya qama alaihima, mengurusi kebutuhan-kebutuhan mereka, mengurusi kebutuhan-kebutuhan mereka, baik kebutuhan fisik material maupun kebutuhan tarbiyah, pendidikan, pendidikan iman, ketakwaan, lalu maklumatnya, knowledge-nya, dan seluruh kebutuhan-kebutuhan anak tersebut. Seluruh kebutuhan-kebutuhan anak tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan, barang siapa yang mengurusi kebutuhan anak perempuan sampai balik, kebutuhan di sini baik kebutuhan fisik, kebutuhan material maupun kebutuhan iman, kebutuhan ketakwaan, kebutuhan hati, kebutuhan jiwa, dan seluruh kebutuhan-kebutuhannya. Maka aku dengan dia seperti jari telunjuk dan jari tengah. Itu luar biasa hadirin. Itu poin yang pertama. Jadi ngurusin kebutuhan-kebutuhan anak perempuan tersebut, diurusi gitu loh. Pelajaran yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan jariah? Apa yang dimaksud dengan jariah? Jariah di sini dijelaskan sebagian para ulama itu artinya jinsun nisa, wanita yang masih kecil sampai itu. Jadi maksudnya wanita, bukan sebatas hamba sahaya, karena jariah suka di apa, salah satu maknanya adalah hamba sahaya, atau bukan juga sebatas anak kandung perempuan kita. Tapi ini wanita secara umum. Dijelaskan sebagian para ulama. Bisa anak perempuan, bisa saudari perempuan, bahkan bisa tante atau bibi. Pakai perempuan gak? Gak perlu ya. Bisa ada tante perempuan. Kalau ada tante perempuan, ada tante laki-laki dong. Jadi tante, emang bisa, bisa aja. Ada sebagian keponakan lebih tua daripada tantenya, atau lebih tua daripada bibinya, sangat mungkin. Gitu loh. Kalau gak tante langsung, mungkin tante Angga itu ya. Sangat mungkin aja. Bahkan sebagian orang mengatakan, atau wanita lain, dalam arti anak perempuan yang yatim atau yang dibuang atau yang gak mau di ini kan, itu semua masuk kepada jariah dalam hadis ini. Makanya dijelaskan wa ta'bir bil jariah la ya'nil amah faqat walakinnal murad jinsun nisa. Jadi Nabi SAW menggunakan kata jariah bukan sebatas hamba sahaya atau sebatas mungkin anak perempuan, tetapi maksudnya adalah jinsun nisa, wanita secara umum, jenis wanita. Itu poin. Hadirin Allah muliakan, itu jariah. Jadi ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengurusi anak perempuan, anak perempuan sampai dia balik, nanti kita jelaskan apa yang dimaksud balik, maka akan ada pahala yang besar. Tapi ngomong-ngomong hadirin, kenapa wanita dinamakan jariah dalam bahasa Arab? Kenapa wanita dinamakan jariah dalam bahasa Arab? Ini menarik loh. Dijelaskan oleh sebagian para ulama, wanita dinamakan jariah di dalam bahasa Arab karena li jarjiha musakhiratan fi ashghali mawaliha, karena li jarjiha, jara yajri, apa arti jara yajri? Berlari kan ya, artinya karena dia itu senantiasa berlari dalam tanda kutip, maksudnya aktif kan gitu ya. Karena dia itu aktif aktif dalam membantu, mensupport nurut, ada kata, ada mana idlal kata, jadi aktif dalam membantu, support nurut terhadap urusan-urusan yang menanggungnya, dan support dan bantuan ini tanpa pamrih gitu, bila ajar gitu. Itu kenapa dinamakan jariah begitu. Kenapa wanita itu dalam bahasa Arab dinamakan jariah? Karena karakter wanita itu senantiasa membantu, mensupport, nurut tanpa pamrih. Membantu siapa? Ayahnya, karena ayahnya yang nanggung dia selama ini. Siapa lagi? Kakak laki-lakinya, misalnya, karena kakak lakinya menjagain dia selama ini. Siapa lagi? Omnya misalnya, karena pamannya misalnya ikut melindungi keponakannya selama ini. Dan kalau dia menikah sama siapa? Suaminya. Senantiasa membantu, mensupport, nurut, dan merendah, idlal, merendah. Dan semua ini dilakukan tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Itu kenapa wanita dinamakan jariah. Gitu. Makanya jangankan bagi orang beriman hadirin, bagi orang Arab jahiliyah aja gak cocok wanita itu marah-marah, bentak-bentak suami itu gak cocok. Kalau wanita karakternya suka ngebangkang, terus ngedebat, terus gak mau diatur, mereka tidak akan menamakan wanita dengan nama jariah gitu. Kenapa wanita dinamakan jariah? Karena wanita itu karakternya suka menolong, suka membantu, helpful dan merendah gitu, rendah hati. Wanita itu rendah hati hadirin. Dan semuanya itu tuh bukan pencitraan, bukan ingin uang bulanan ditambah, bukan karena ingin beli sesuatu barang yang bagus, makanya pas suaminya datang dipijitin. Makanya suami, terkadang celetukan sebagian suami, tumben baik, ada yang mau dibeli gitu. Jadi langsung gitu, tumben baik, ada yang mau dibeli. Jadi to the point-nya nyakitin juga sih memang. Tapi kan dia baiknya cuma pas mau, ada maunya doang. Jadi udah ketebak ya, hidup berbelasan tahun kan atau berpuluhan tahun kan udah kebaca hadirin. Ya dua-duanya salah sih gitu loh. Perempuannya juga, istri jangan hanya baik pas ada maunya, laki suami jangan terlalu tajam gitu lah. Istri harus dididik gitu loh. Ya itu kenapa dinamakan jariah. Jadi menarik gitu loh. Makanya menariknya bahasa Arab itu kan bahasa Arab tuh kaya akan kosakata, dan setiap itu tuh ada filosofinya, ada maknanya. Kenapa ini dinamakan ini? Kenapa ini dinamakan ini? Kita gitu. Gitu ada hadirin. Banyak banget apa namanya contoh-contoh gitu lah. Hal-hal yang seperti itu. Ya contohnya wanita, wanita dinamakan jariah. Jadi bagi wanita, bagi ibu-ibu, ini karakter wanita sesungguhnya. Kecuali kalau wanita itu diajak maksiat sama ayahnya misalnya. Dijerumuskan ke jurang dosa oleh kakaknya misalnya. Atau diarahkan ke yang tidak baik gitu loh, ke kemungkaran oleh suaminya, maka kaidahnya la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah. Dan itu pun lemah lembut aja gitu bahasanya. Dan ajak suami diskusi gitu. Jadi kalau diajak maksiat atau diajak melakukan kemungkaran atau hal yang tidak tepat atau ini ya, boleh saling apa, boleh dibuka pintu nasihat dan tidak boleh nurut memang. Tapi bukan berarti dia jadi pembangkang kan, beda kan. Hanya di poin-poin enggak di poin-poin dosa saja yang dia kata mohon maaf saya enggak bisa. Tapi pada dasarnya mentalnya wanita itu penurut hadirin. Mentalnya wanita itu suka ngebantu, itu wanita. Tapi itu tambahan kenapa dinamakan jariah. Kita lanjutkan hadirin. Kembali lagi ke hadis, barang siapa yang mengurusi secara material dan non material, secara dunia dan akhirat, secara fisik dan non fisik, iman, ketakwaan anak wanita sampai dia balik. Dan kita jelaskan tadi anak wanita di sini umum, bisa anak kandung, anak anak sambung gitu ya, atau bisa jadi kakak, adik, bahkan katakanlah bisa jadi tante atau apa, atau misalnya anak yang terbuang dan lain sebagainya. Hatta sampai dia balik. Kita lihat hadisnya, sampai dia balik. Hatta tablughah. Nah, apa yang dimaksud dengan balik di sini? Kata para ulama, balik di sini bukan sebatas dewasa yang ditandai dengan haid misalnya atau berusia 15 tahun. Tapi balik di sini dijelaskan oleh sebagian para ulama seperti Al-Qurtubi rahimahullahu taala, usuluhuma ila halin yastaqillani bi anfusihima. Atau tastaqilani bi anfusihima. Maksudnya adalah sampai mereka di titik bisa hidup mandiri. Tidak ketergantungan dengan yang mengurusinya selama ini, itu poinnya. Jadi bisa hidup istiqlal, independen, mandiri. Gitu. Sebagian ulama mengatakan sampai dia menikah. Jadi sebagian ulama mengatakan bahkan bukan sampai dia mandiri, sampai dia nikah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan terkadang, ini menarik keterangan para ulama, terkadang, bukan terkadang, kadang ya, di sebagian kasus lah yang lebih tepatnya, di sebagian kasus wanita yang sudah balig gitu loh, walaupun dari kejauhan sudah bisa hidup mandiri, tapi kalau kita selami kehidupan banyak di antara wanita, mereka sangat rentan gitu. Maka harus tetap dijaga dan harus tetap dikontrol, harus tetap dikawal dan harus tetap diurusi sampai benar-benar terjadi peralihan dari pihak keluarga ke suami gitu loh. Dan itu real, hadirin. Oke, ada yang sudah mandiri. Tapi bukankah di banyak kasus terjadi pelecehan seksual? Terjadi pelecehan seksual. Bahkan sampai titik yang paling menyedihkan. Bukankah di sebagian kasus oke, dia mandiri, tapi untuk mendapatkan pekerjaan tersebut sebagian ada yang harus merelakan kehormatannya atau sebagian kehormatannya, mungkin bukan pure kehormatan tapi itu tadi dilecehkan di proses penerimaan misalnya. Jadi orang dari kejauhan berpikir, enggak udah enak. Enggak begitu juga. Orang yang mengerti kehidupan real di lapangan, ada sebagian mereka tuh berat, hadirin. Dan mereka enggak akan cerita. Dan disitulah hebatnya wanita kan. Banyak mereka enggak cerita, ditanggung sendiri segala macam. Bahkan sebagian mereka jadi tulang punggung keluarga. Bahkan sebagaimana jadi tulang punggung buat kakaknya, buat adiknya, bahkan buat orang tuanya. Tapi orang tuanya, kakaknya, adiknya gak ngerti apa kendala-kendala yang harus dihadapi oleh si kakak perempuan mereka, adik perempuan mereka, atau anak perempuan mereka. Yang dirasa oleh keluarganya cuman setiap bulan listrik dibayarin aja sama dia. Setiap bulan SPP bagi adik-adiknya dibayarin sama dia. Setiap bulan misalnya kakaknya disupport sama dia. Setiap bulan orang tua dapat uang dari dia. Tapi mereka gak pernah tahu apa resiko yang si wanita ini hadapi untuk mendapatkan uang-uang tersebut. Apa harga yang harus dia bayar untuk mendapatkan uang-uang tersebut. Bagaimana misalnya dia mendapatkan pelecehan secara verbal, secara lisan. Dan terkadang itu jadi menu sehari-hari. Tidak dianggap, tapi dia butuh uang itu. Ada yang pelecehan secara fisik, na'udzubillah min dzalik. Ada yang lebih dari itu. Ada yang dia dieksploitasi di tempat kerjanya. Nah, pihak-pihak ini tuh nggak ngerti sampai sedalam itu. Yang dipikir cuman, alhamdulillah ya, gitu loh. Anaknya udah mandiri, iya alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah kakaknya ya, gitu, bisa support adanya, iya alhamdulillah. Tapi kan mereka gak ngerti gimana kerasnya kehidupan. Itulah kenapa sebagian para mengatakan, ini bukan tentang yang dimaksud Nabi SAW bukan sebatas dewasa, namun sampai beralih dari penjagaan keluarga ke penjagaan suami. Itu. Makanya dalam hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan At-Tabrani, ini dibawakan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar, fa'anfiq 'alaiha fa'anfaqa 'alaihinna wa zawwajahunna wa ahsana adabahun. Dia menginfakkan atau menafkahkan anak-anak perempuannya, ia nikahkan dan ia perbaiki dan perindah adab dan akhlak mereka. Jadi dinafkahkan, adabnya diperbaiki, akhlaknya dijaga, baru setelah itu dinikahkan. Nah itu baru selesai untuk fase ini. Lalu penjagaan beralih ke suami. Gitu, Pak. Jadi hadirin Allah muliakan, itu penting. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya, kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada anak perempuan atau wanita secara umum, dan menafkahi mereka, dan sabar dalam mengurusi urusan-urusan mereka. Dan keutamanya sangat besar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ada keutamaan yang lebih indah dari itu, hadirin. Jadi ini penting. Keutamaan berbuat baik kepada wanita, khususnya ketika mereka kecil, terus dijaga, menafkahi, dan sabar ngurusin mereka. Itu poin. Pelajaran yang berikutnya, sebagian ulama mengatakan, kenapa anak perempuan atau wanita yang ditekankan? Karena kata para ulama, seringkali kita itu tidak memberikan perhatian yang cukup bagi anak-anak perempuan kita, kepada wanita kita. Jadi seringkali, bukan semua sekali lagi, banyak yang masya Allah, tapi ada banyak kasus wanita tuh kurang diperhatikan, wanita tuh kurang diberikan haknya, makanya ditekankan sama Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bahwa keutamaan wanita dan bagaimana wanita harus dijaga. Dan gak boleh meremehkan urusan-urusan mereka. Makanya ulama mengatakan, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'dadta jilan thayyibal a'raqi. Ibu adalah madrasah. Ibu adalah sebuah sekolah dalam kehidupan. Jika Anda persiapkan seorang wanita menjadi seorang ibu yang handal, maka Anda baru saja mencetak generasi yang hebat. Jadi kata para ulama, mengurus urusan wanita dan mendidik wanita menjadi ibu yang hebat itu bukan sebatas mencetak satu orang, tapi satu generasi, kata para ulama. Satu generasi. Dan sebaliknya, ketika kita menelantarkan dan tidak memberikan hak mereka, sehingga mereka menjadi ibu yang lemah, itu bukan berarti menelantarkan satu orang, tapi menelantarkan satu generasi, bisa jadi. Karena mereka yang ngurus, mereka yang langsung berinteraksi dengan anak-anak, mereka yang langsung berinteraksi dengan generasi berikutnya, mereka yang menanamkan iman, mereka menanamkan tauhid, mereka menanamkan akidah, mereka menanamkan rasa cinta kepada Allah, mereka menanamkan rasa takut kepada Allah. Nah, kalau kita nggak kasih senjata yang komplit buat mereka, terus gimana mereka didik? Apa yang mau dikasih ke anak-anak? Hadirin Allah muliakan, maka pahalanya sangat besar. Saya dengan dia seperti dua jari ini. Itu kata Nabi SAW. Itu berarti memberikan perhatian dan mengurus mendidik wanita itu dampaknya pasti besar. Karena kalau ini gak besar, gak mungkin Nabi SAW sampai mengatakan keutamaan seperti atau sebesar itu. Nabi bisa aja kan hanya mengatakan dia akan dapat pahala, bisa. Itu aja udah membuat kita tertarik dapat pahala. Tapi Nabi SAW enggak berhenti sampai di sana. Ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa kahatain. Dia akan datang di hari kiamat saya dengan dia seperti dua jari. Kita harus punya perhatian yang lebih lagi bagi anak perempuan kita, lalu seluruh wanita-wanita kita. Ini hal yang perlu kita tanamkan. Dan ini lagi-lagi keindahan agama kita. Makanya coba kita renungkan, adakah, kalau kita baca hadis-hadis ini ya, adakah sisi memarjinalkan wanita, merendahkan mereka? Justru ketika kita belajar hadis, kita belajar langsung dari sikap Nabi SAW, lisan Nabi SAW, arahan Nabi SAW, itu wanita benar-benar diangkat hadirin, dimuliakan, dijaga, dilindungi, dididik. Makanya kata siapa, wanita kalau ke agama itu akhirnya jadi nggak pintar, nggak tertarik dengan belajar, nggak tertarik dengan ilmu. Ini poinnya, Allah itu memenuhi kebutuhan fisik, materi, dan tarbiyah wanita. Harus dididik, dikasih ilmu. Wanita itu harus dipintarkan. Wanita itu harus dicerdaskan. Wanita harus dikasih ilmu, dikasih pendidikan semaksimal mungkin. Itu deh. Ini konsep Islam. Wanita itu harus jago. Wanita itu harus tinggi. Kenapa? Dia madrasah kehidupan. Kalau dia jadi, generasi jadi hadirin. Bukan satu orang, bukan dua orang. Ratusan, mungkin ribuan. Satu wanita. Dan gak usah bicara ribuan. Kalau ia berhasil mendidik satu anaknya saja, lalu anaknya menjadi seorang tokoh dengan nama besar. Lihat bagaimana pahala ibunya Imam Syafi'i misalnya rahimahullah. Lihat bagaimana pahala ibunya atau orang tuanya Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi gak punya anak. Jadi ibunya gak punya cucu. Tapi satu anaknya ini, pahalanya sampai hari ini, kita bahas Ridho Sholih itu kan ibunya dapatnya. Jadi jangan pernah remehkan. Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan kita kembali dibuat kagum dan takjub bagaimana agama ini memuliakan wanita. Dan diberikan pahala yang sangat besar. bagi orang-orang yang memuliakan wanita, diberikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang menjaga wanita, diberikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang mengurus urusan wanita, dijanjikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang mendidik wanita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Jadi pesan besarnya bagaimana Islam memuliakan wanita dan memberikan pahala besar pada orang-orang yang memuliakan, mengurus, mendidik wanita. Dan ini langsung instruksi dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Waktu telah habis. Semoga ke depan kita bisa buka sesi tanya jawab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.